Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله wa akhirul huda hudi nabi sallallahu alaihi wa sallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilm karya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Mudah-mudahan apa yang terus kita tempuh ini bernilai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ibadah yang diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hakikatnya ketika kita berusaha untuk duduk di majelis ilmu, menimba ilmu, ya hakikatnya kita ini sedang menabung untuk kehidupan akhirat kita. Naam, tabungan tadi terus terkumpul. Naam, dan akan dibuka atau akan kita mendapatkan hasilnya di yaumul qiyamah. Naam. Jadi hasilnya kita akan dapatkan pada yaumul qiyamah. Dalam dunia kita terus menabung dan menabung, sehingga dengan itu kita akan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Allah ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sekarang pertanyaan yang ke-79. Halaman 126. Beliau ditanya, "Su'ila fadilatul syekh, hal yajibu taklidu li madhhabin muayyanin amla?" Apakah wajib untuk taklid? Ya, mengikuti sesuatu tanpa dalil, ya taklid, ikut-ikutan, li madhhabin ayyin, kepada madhab tertentu amla atau tidak, ya wajib kita taklid atau mengikuti, ya apakah diwajibkan kita mengikuti madhab tertentu amla atau tidak diwajibkan. Karena banyaknya firqah, kelompok-kelompok yang ada, banyaknya madhab-madhab yang ada, apakah kita diwajibkan untuk memilih salah satu dari madhab-madhab yang ada, atau justru kita mencari di mana yang benar, di situ kita berada. Fa ajaba qaidan, maka Al-Syaikh menjawab dengan ucapannya, na'am, iya, yajibu taklidu limadhabin ayinin wujuban laziman, wajib untuk mengikuti madhab tertentu dengan kewajiban yang lazim, kewajiban yang diwajibkan atau yang diharuskan. Lakin hadal madhab al-mu'ayyanul ladhi yajibu taklidahu madhabur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu dicatat, bahwa yang akan tetapi, ya, madhab yang wajib untuk diikuti adalah madhabnya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun madhab-madhab yang lainnya, madhabnya Imam Tsauri atau madhabul arba'ah, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifa, Imam Malik, ya, kalau sesuai dengan dalil, ya, ma'hum, kita bersama mereka. Tetapi kalau menyelisihi, ya, kita tidak mengikuti yang salah. Dan mereka sudah memberikan rambu-rambu bahwa apabila kita melihat atau mengetahui dari madhab pendapat mereka menyelisih dalil, maka ikuti dalil itu dan tinggalkan madhab kami. Nah, bahkan sebagian dari madhab tadi, imam madhab, di mana ada dalil sahih, maka itulah sebenarnya madhabku. Nah, jadi yang harus diikuti secara mutlak adalah madhabnya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bimbingannya rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna alladhi dhahaba ilaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wajibun, wajibul ittiba. Karena madhab atau apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya itu wajib untuk diikuti. Dan ini disebutkan para ulama bahwa salah satu jenis agar amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping keikhlasan. Menimbang menimbang amalannya harus ditimbang dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan menimbang dengan pendapat kebanyakan manusia. Tapi yang ditimbang, ya, adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita terikat dengannya. Tidak dibolehkan seorang pun untuk keluar dari bimbingannya. Kapan dia keluar dari bimbingannya, maka dia akan menyimpang. Ya, sehingga di sana kita banyak mendapati hal-hal yang tidak diperbolehkan, yang manusia yang lainnya boleh. Kita dipenjara. Nah, banyak perbuatan-perbuatan atau suatu perkara yang kita dilarang untuk ikut-ikutan di dalamnya, dan harus dilandasi dengan dalil di bimbingan. Apakah dalil dari Al-Quran ataupun dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena sudah ada dari kalangan manusia yang bosan dengan dalil terus. Nah, sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil. Kalau kita pakai dalil terus, berarti banyak perkara yang kita tidak boleh melakukannya. Ya, memang seperti itu. Kalau dalam beragama, ya seperti itu. Naam, sebagaimana Nabi, diriwayatkan Bukhari, Nabi mengatakan dari Abu Hurairah, bahwa adunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini tempat penjaranya orang beriman dan surganya kesenangannya orang-orang kafir. Orang beriman selalu tertahan. Oh jangan, berhenti. 6. Oh dibolehkan, berjalan. Nah, melakukannya. Jadi ada bimbingan dari Nabi, ya bersamanya. Ketika tidak ada, maka dia berhenti. Wa huwa alladhi bihi sa'adatud dunya wal akhirah. Maka dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini atau mazhab Rasul ini, itulah yang akan mengantarkan kebahagiaan hidup di dunia dan untuk kehidupan akhiratnya. Dia akan bahagia, sa'adah dunia dan sa'adah fil akhirah. Dan sa'adah fil akhirah inilah yang paling dinanti-nantikan oleh seorang mukmin. Sa'adah yang tidak ada putus-putusnya, sa'adah yang tidak ada akhirnya, terus bahkan semakin ditambahkan sa'adah itu, kebahagiaan itu, ketika dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah menyingkap tabir sehingga mukminin ya bisa mendapatkan kenikmatan ketika bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik, orang yang kafir, mereka tidak mendapatkan kenikmatan ini, tidak akan diraih oleh orang kafir atau orang yang menyimpang dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Al-Imran ayat 31. Katakan wahai Muhammad, ya, katakan kepada manusia, jikalau kalian cinta kepada Allah, maka bukti kecintaan kepada Allah itu, fattabi'uni, ikutilah aku, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengikuti bimbingannya, mengikuti pedomannya. Bukan justru keluar dari bimbingannya, sekalipun dia mengaku 1000 kali cinta kepada Nabi. Bahkan hulu kepada Nabi. Waliyadzubillah. Mengatakan bahwa diciptakannya langit dan bumi karena nurnya Muhammad, cahayanya Muhammad. Naam, atau mereka mengadakan perayaannya untuk Rasulullah yang tidak direka oleh Rasulullah. Ikuti bimbingannya. Maka di saat dia mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul, disitulah Allah akan mencintai mereka. Dan insya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka para ahli tafsir menyebutkan ayat ini dijadikan sebagai ayat ujian. Jarantah Imam Musa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, bahwa bukti kecintaan dia kepada Allah harus mengikuti Rasul. Mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bukanlah yang dilihat atau yang dipandang ungkapan dia bahwa dia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ya, cinta kepada Allah, tetapi yang dianggap dan dilihat bagaimana biar dia itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi terus dia menjalani jalan-jalan yang menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dia hanya selalu mengaku cinta Allah kemudian tidak mengikuti bimbingannya, tidak mengikuti syariatnya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atii'u Allah wa rasul la'allakum turhamun. Al-Imran ayat 132. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Semoga kalian turhamun, mendapatkan rahmat. Ya, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atii'u Allah wa Rasul. Taatlah kalian kepada dan Rasulnya. Semoga kalian dirahmati. Fahadha huwal madhhabul wajib al-ittiba' bil ijma' ahlul ilm. Maka inilah madhab yang wajib untuk diikuti dengan kesepakatan ahlul ilm. Ya, bimbingan Nabi, madhabnya Nabi yang wajib diikuti secara mutlak. Kapan menolak, tidak mau ikut, maka dia akan menyimpang ya dari jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ya rahmatan lil alamin, diutus untuk segenap manusia di alam ini. Bahkan jin dia diperintahkan untuk mengikuti Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pernah mengeluarkan hadisnya, wallazi nafsu biyadih. Naam, demi jiwaku yang ada di tangannya. Bahwa Nabi mengatakan, ya, tidaklah Yahudi dan tidak pula Nasrani yang mendengarkan tentangku, walam yu'min bima ursiltu bihi, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar aw kama qala Rasulullah, melainkan dia akan menjadi penghuni annar aw kama qala Rasulullah SAW. Naam, dia mendengarkan berita tentang Nabi SAW, kemudian dia meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang diutus oleh Rasulnya, apakah dia Yahudi atau Nasrani atau yang lainnya, melainkan mereka menjadi ashabun nar, penghuni neraka wali azubillah. Wa amma ghairul hadal madhab, maka adapun selain madhab Rasul ini, fa in ittiba'ahu da'in idza lam yatabayyan dalil bin khilafih, maka sungguhnya ketika mengikutinya akan hilang apabila belum jelas dalil yang menyelisihinya. Fa in tabayya dalil bi khilafi fa ittiba'u muharram. Maka bila dia mengikuti apabila telah jelas dalil menyelisihinya, maka mengikuti mazhab itu haram. Artinya ketika sudah ada dalil bahwa yang seperti itu diharamkan, telah jelas baginya, maka diharamkan dia untuk mengikuti mazhab itu. 6. Seperti mazhabnya kaum Syiah yang membolehkan nikah mut'ah yang telah diharamkan sampai yaumul qiyamah. Ah, mereka terus melakukannya. 6. Dianggap pahala, dianggap ganjaran ketika bisa melakukannya. Naam, maka ketika dia mengikuti, tetap mengikuti itu haram, diharamkan. Hatta qala Syekhul Islam rahimahullah, sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di sini enggak ada Ibnu Taimiyah. Taqala Syekhul Islam rahimahullah, sampai berkata Syekhul Islam rahimahullah, man qala, inna ahadan minan nasi yajibu ta'atahu fi kulli ma qala fa innu yustatabu fa in taba wa illa kutil. Barang siapa yang mengatakan sesungguhnya seseorang dari manusia wajib untuk mengikutinya pada setiap perkataannya, ya, baik salah ataupun benar, pokoknya seluruhnya diikuti apa yang diucapkan, ya itu sudah yang harus dikerjakan dan dilakukan. Fa in istatab, maka dia diminta taubat. Fa in taba, maka dia bertaubat, itu yang diharapkan. Jika tidak, kutil, dia harus dibunuh. Enam, harus dibunuh. Tapi yang seperti ini tidak sembarang kita harus membunuh, ya, penguasa yang melakukannya. Ketika pian-pian ketemu dengan orang yang dia mengatakan, pokoknya apa yang dikatakan syekh atau yang sederajatnya atau yang di bawahnya itu harus diikuti. Pokoknya itu sudah harus diikuti. Kalau tidak diikuti, kualat. Nah, akhirnya antum baru belajar. Oh, kata Syekhul Islam, orang seperti ini diminta taubat. Kalau enggak, dibunuh. Antum asap pedang baru membunuh. Nah, tanggung risiko sendiri. Tapi ini penguasa yang melakukannya, bukan individu kita. Ya, kalau melihat seperti ini, langsung berpaling, tinggalkan. Nah, sebagian para ulama diruqyah. Nah, ya, dibaringkan berdiruqyah. Kalau antum mampu ruqyah. Naam. Kalau tidak, ya tinggalkan saja. Tidak ada faedahnya. Ini sudah betul-betul taklidul a'ma, taklid buta, seperti sapi yang dicocok hidungnya. Tergantung yang mengarahkan tali itu kemana. Li'anna fi dhalik ta'atu ghairi Rasulillah SAW. Karena yang seperti itu mentaati selain Rasulullah. Wa sadaqa rahimahullah, maka benar rahimahullah. La ahada minan nas yajibu ayyu khudu biqaulihi mutlaqan ila Nabi SAW. Tidak seorang pun dari kalangan manusia yang wajib untuk diambil ucapannya secara mutlak kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna yajibul akhdhu biqaulih, karena kita wajib untuk mengambil ucapannya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Berkudwalah kepada dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Naam, karena mereka ini, ya, orang yang betul-betul kokoh di atas keimanannya. Naam, di samping sebagai khalifah yang pertama Abu Bakar dan khalifah yang kedua Umar. Naam, suka dan dukanya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti kaum Syiah Rafidah. Ya, mereka anggap bahwa Abu Bakar dan Umar ini dua patung Quraisy. Naam. Allahul Musta'an. Sangat buruk akidah yang dimiliki oleh Syiah Rafidah. Wa qala, dan juga Nabi SAW bersabda, adapun hadis tadi dikeluarkan Tirmidzi di dalam manakib dan Ibnu Majah dalam mukaddimahnya dan Ahmad, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam At-Tahawiyah. At-Tahawiyah. Wa qala, dan juga Nabi SAW bersabda, in yuti'u Aba Bakrin wa Umar yarsyudu. Jikalau kalian taat kepada Abu Bakar dan Umar, niscaya akan terbimbing. Naam, Abu Bakar dan Umar yang mereka kokoh di atas keimanan, yang terus melanjutkan menyebarkan dinul Islam. Selesai dari pertanyaan ini, bahwa inti dari pertanyaan ini yang kita ikuti secara mutlak adalah Rasulullah SAW. Adapun selainnya dari mazhab-mazhab yang ada, mazhab Syafi'i yang disebutkan tadi, kalau sejalan dengan dalil, kita bersamanya. Nah, adapun kalau tidak sejalan dengan dalil, maka kita pun tidak mengikutinya. Pertanyaan ke-80. Sudah Fadilatul Syekh, Syekh mulai ditanya. Minal mulahad fi shahwatil islamiyyati al-iltijahu ila al-ilmi walil hamd wal minnah wa khususan ilmu sunnah an-nabawiyyah ala sahibiha afdhalus salati wa atami taslim. Wa minal mulahadat, ceritanya dari catatan penting mulahad pada kesadaran, naam, kesadaran Islamiyah, shahwat Islamiyah, naam, ittijah ilal ilm, mereka kembali kepada al ilm, dan walilal hamd wal minnah, ini segala puji beliau dan kenikmatan, terkhusus dalam ilmu sunnah nabawiyah kepada sahibiha yang melakukannya. Afdhalus salat wa atamat taslim, wa atamat taslim, dan seutama-utamanya salawat dan sesempurnanya taslim. Wa minal mulahadat, dan diantara catatan penting tadi, yang pertama at-ta'arud li sahihain al-Bukhari wa Muslim, memaparkan terhadap as-sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim. Naam, naqdan wa tad'ifan wa tashihan, dalam masalah kritik, naqdan, tad'ifan, pendu'ifan, watasihan dan pensuhihan. Min qabli ba'di talabatil ilm alladina lam tarsakh atau tursakh aqdamu fi hadal ilm. Yang mana yang melakukan ini adalah sebagian para penuntut ilmu yang mereka belum kokoh pendirian mereka dalam keilmuannya. Artinya mereka masih tuwailib, para penuntut ilmu kecil-kecilan, tapi sudah demikian berani ya mengkritik sahihain Bukhari Muslim, menjaifkan dan mensuhikan dari hadis-hadis keduanya. Ilman bi anna hadain al-kitabain min usul sunnah wal jamaah wa qad talaqat huma al-ummatu bil qabul. Dengan pengetahuan bahwa dua kitab ini merupakan pondasinya ahlus sunnah wal jamaah, dan umat telah menerimanya. ya, mengakui dua kitab ini adalah kitab yang paling sahih badal Quranul Karim, setelah Al Quranul Karim. Ini yang pertama. Yang kedua atau yang ba, rawaju madhhabiz zahiriyah inda ghalibiyatis syabab wal irad an kutubi fuqaha'il ummah. Tersebarnya intashar madhhabul zahiriyah, ya, tersebarnya madhhab zahiriyah oleh kebanyakan pemuda, dan mereka enggan atau berpaling dari kitab-kitab para imam-imam dari fuqaha, imam-imam ahli fikih. Yang jim yang ketiga, insyigalu ba'di talabati hadal ilm syarfi asyarif bihi an ulumi durrati li talabatul ilm asyari. Tersibukannya sebagian penuntut ilmu ini, ilmu yang mulia ini, ya, dari menuntut ilmu yang daruroh, ya, yang harus sesegera mungkin untuk dipelajari, tapi justru tersibukkan dengan yang lain, ya, dalam menuntut ilmu syar'i, seperti mempelajari Al-Quranul Karim, lugah Arabiyah, fikih, faraid, ila akhir. Yang keempat, dal. Banyak ini pertanyaan ini, insyaallah. Syuyu'un zahiratun zahiratu ta'allum wa tasaddur li tadris wal futya min qabli ba'di talabatil ilm alladina la yu'raf lahum syuyukhun. Tersebar, ya, penampilan at-ta'alum, so, jadi alim, dan mereka muncul untuk mengajar dan berfatwa, artinya ini, ya, mereka baru saja mempelajari beberapa perkara, tapi mereka sudah sok jadi alim. 6. Sudah menjadi syekh ataupun anggap dirinya sebagai dai yang harus tampil dan berfatwa. Sementara orang-orang yang menuntut ilmu ini atau baru saja menuntut ilmu ini tidak diketahui guru-guru mereka. Wala qalima sabitatun filim, dan mereka tidak kokoh, tidak sabit di dalam keilmuannya. Wa innama hiya al-qira'atu wal mutala'atul kutub, mereka hanya banyak membaca dan meneliti kitab-kitab. Tidak diketahui guru-guru mereka, di mana mereka belajar. Syekh-syekh mereka tidak diketahui. Tapi sudah tersebar di mana-mana dan mereka sudah tampil seolah-olah mereka adalah orang-orang yang alim. Fama taujihukum hafidhakumullah wa ra'akum. Di saat itu, maka apa arahan kalian wahai syekh hafidhakumullah, sekalian rahimakumullah, wara'akum, semoga Allah menjaga kalian. Naam. Fa'ajab hafidhullah wara'ahu qailan, maka menjawab rahimahullah qailan, dia mengatakan, al-jawabu alal mulahadatil ula, jawaban dari catatan yang pertama, la syakka an hadhi sahwa, sahibaha walilil hamd, hubut tiba'i sunnah wal hirs alaiha. Tidak dilakukan lagi bahwa kesadaran pelakunya, naam, untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, walillahhamdu, segala puji bagi Allah, dia mengikuti sunnah, ya, cinta mengikuti sunnah dan bersemangat di atasnya. Walakin kama dzakartu, akan tetapi sebagaimana saya sebutkan, sara yantahi juhadal manhaj, dia menjadi apa ini, menjalani hadal manhaj, menjalani manhaj ini, kaum lam yablughu ma balagha ahlul ilm min qablihim fit tahari wa diqah, kaum yang belum sampai apa yang ahlul ilmi sampai kepada mereka dari tahari, ketekunan, wadiko, dan ketelitian. Nah, jadi Syekh masih memuji semangat mereka, ya, semangat untuk kepada ilmu, menimba ilmu, mengajarkan ilmu. Nah, tetapi mereka, ya, luput dari manhaj yang para ahlul ilmi menempuhnya. Karena para ahlul ilmi, ya, dari sebelum mereka itu betul-betul tahari wa diqah. Mereka tekun dan teliti. Wa rabitu syariah ba'd wa biba'd, menghubungkan syariah sebagian terhadap yang sebagian yang lain, dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Wa taqid mutlaqan wa takhsis amha, dan mengqayyid yang mutlak dan mengkhususkan yang umum. Wa ruju' ilal qawaid al-ammah, dan rujuk kepada kaidah-kaidah umum. Al-ma'rifatil bisyari'ah. Naam, al-ma'rufah bisyari'ah, yang sudah ma'ruf dalam syari'ah. Naam. Para ahlul ilmi, mereka mampu ini untuk menjalaninya. Tetapi mereka yang baru saja muncul ini tidak akan mampu. Tidak akan bisa. Naam, sehingga aneh-aneh. Naam. Apalagi, ya, disertai dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Seharusnya mereka kokoh di atas keislaman, membela Islam, tetapi justru sebaliknya, mereka merendahkan Islam. Naam, bekerja sama dengan, ya, luar Islam. Hanya seperti itu kondisinya. Sementara manusia sudah menganggap mereka adalah orang-orang besar dalam keilmuan. Naam. Tetapi karena tidak kokoh mereka dalam keilmuan, sehingga membuat umat menjadi bingung. Karena mereka tidak bisa menjangkau ilmu-ilmu yang para ulama menjangkaunya dahulu. Ini yang sangat disayangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Adapun semangat mereka, nah, alhamdulillah. Tapi jalan yang mereka jalani. Naam, ya, yang tidak sesuai dengan ahlul ilmi, para ulama yang mereka melewatinya. Fasaru yaltakituna min kulli wajhin hatta fil ahadits dhaifah. Sehingga karena ketidakmampuan mereka ini, mereka menghimpun dari berbagai sisi, sampai-sampai hadis-hadis dhaifah, hadis-hadis yang lemah, yang tidak dapat untuk diamalkannya menurut ahlul ilm, karena syududihya, karena syad, ganjil, menyelisihi perawi-perawi yang lebih thiqah, yang lebih terpercaya. Wa mukhalafatihya, dan penyelisihan-penyelisihannya, lima fil kutubil mu'tamidah bainal ummah, apa yang terdapat dalam kitab-kitab sandaran, ya, yang jadikan kitab sandaran bainal ummah, ya, di antara umat. Sudah ada nih pembahasan panjang nih. Jadi kesimpulan untuk sementara bahwa semangat mereka untuk menuntut ilmu, untuk rujuk kepada ilmu, ini suatu kenikmatan yang luar biasa. Hanya saja tadi metode yang mereka lewati bukan metode ataupun cara yang para ahlul ilmi melewatinya. Mereka tidak bisa menjangkau dan mengetahui hal-hal yang para ulama telah mengetahuinya, sehingga hadis lemah pun, ya, mereka pakai, mereka jadikan referensi, jadikan rujukan. Naam, mau apapun, sekalipun hadis dhaif, kata mereka, ya, namanya juga hadis, biar dhaif yang penting hadis. Naam, ya, sehingga dia akan mengatakan sumutasihu, berpuasalah kalian karena dengannya akan sehat. Utlubul ilmu walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Sehingga hadis-hadis ini dipakainya. Naam. Atau hadis-hadis palsu, ikhtilaf ummati rahmah, perselisihan umat itu rahmat. Naam. Sehingga dipakainya semuanya. Atau bahkan mungkin bukan perkataan Rasul, bukan perkataan yang disandarkan Rasul dianggap hadis. Naam. Maka yang seperti ini sangat sangat berbahaya. Walau misal masih panjang pembahasannya. Naam, karena tadi beberapa hal yang ditanyakan, alif, ba, jim, dal. Ada empat masalah yang ditanyakan kepada Syekh rahimahullah. Mudah-mudahan bisa kita baca di pertemuan kita berikutnya. Wallahu bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal hafizakumullah.